الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mari kita sudah membahas tentang sedikit permasalahan al-i'tikaf. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia itu mereka menyangka bahwa malam Lailatul Qadar itu atau malam Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan. Ya. Padahal di sana diterangkan bahwasanya malam apa turun Al-Quran itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Baik. Makna daripada Lailatul Qadar, ya. Jadi sumiyat dinamakan Lailatul Qadar karena li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fi tilka as-sanah min umur. Jadi dikatakan malam Lailatul Qadar sebetulnya sudah malam sama lailah, jadi double malam-malam. Artinya malam qadar. Tapi kalau kita istilahkan malam Lailatul Qadar dalam bahasa Arab sebetulnya lailah itu sudah malam. Jadi Lailatul Qadar pilihan dari qadir fiha ma yakunu fi tilka as-sanah min umurid. Jadi pada malam tersebut itu ditetapkannya segala perkara makhluk, baik itu ajalnya, rezekinya atau lain, itu pada satu tahun berapa di malam Lailatul Qadar atau disilakan Lailatul Qadar. Ini mereka berdalilkan yang Allah Ta'ala fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Jadi pada fiha itu kembali kepada Lailatul Qadar. Segala perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara keutamaan Lailatul Qadar yang pertama annal 'amal biha khair min al-'amal bi al-syahr. Jadi seluruh sesungguhnya amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amalan dan amalan tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar maka lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin kalau kita hitung berapa tahun? Dapat 23 lebih. Ya, dapat 23 tahunan. Nah, ini. Kemudian juga di antara keutamaan yang lainnya apa? Qiyamuha sababun li takfiriz dzunub. Jadi kalau kita menunaikan ataupun juga mendirikan qiyamul lail seperti tadi salat tarawih dan biasanya Rasulullah dan juga para sahabatnya mereka menghidupkan malam Lailatul Qadar itu terutama qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang tahu. Jadi lama ini salat itu lama. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban kufirolahuma tafadda min dhambi. Jadi barang siapa yang dia itu mendirikan qiyamul lail, ya, pada Lailatul Qadar seperti dan iman waktu itu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, ya, jadi pada malam tersebut ditetapkannya segala perkara, ya, urusan makhluk itu satu tahun depan. Lalu keutamaan yang lainnya diturunkan di malaikat pada malam Lailatul Qadar. Malaikat tersebut akan mendoakan orang-orang yang taat kepada Allah, ya, agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang terakhir dari surat Al-Qadr, ini termasuk keutamanya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam tersebut itu akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya fajar. Ini keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Apakah dari mulai awal Ramadan? Ataukah selain di bulan Ramadan? Atau juga pada 10 malam yang terakhir? Dari hadis tadi yang ada, itu menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir, ya, dari bulan Ramadan. Dan itu tidak mesti tanggalnya itu mesti tanggal 21 atau 23 atau yang lain, ya, kadang berpindah-pindah. Seperti dikatakan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan Lailatul Qadr, min Ramadan Lailatul Qadr fi tasi'an tabqa, fi sab'in tabqa, wa fi khamsa tabqa. Jadi carilah oleh kalian itu malam Lailatul Qadr, ya, pada 10 malam nanti di bulan Ramadan, ya. Terkadang di tasi'an tabqa, nanti pada 9, ya, hari yang ke-9 dari 10 yang terakhir, ataupun juga hari yang ke-7 dari 10 yang terakhir, ataupun hari yang ke-5, ya, ini. Dan hadis Abu Sa'id juga menunjukkan demikian, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hari ganjil di bulan Ramadan. Kemudian amalan apa yang perlu kita kerjakan ketika di malam Lailatul Qadar? Di antara amalan-amalan yang dikerjakan baik oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya atau yang setelahnya, itu mereka mendirikan qiyamul lail, terutama qiyamul lail sampai menjelang sahur. Dan juga boleh mereka itu atau di antara kita kalau tidak puas qiyamul lail, ya, bisa kita membaca Al-Qur'an, ya, menghidupkan malamnya, ya, menghidupkan malamnya dengan apa? Qiraatul Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Dan kebanyakan salah alaih salam mereka menghatapkan Al-Quran itu lebih banyak di bulan Ramadan. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi diperbanyak untuk beribadah kepada Allah pada malam hari, terutama 10 malam yang terakhir, ya. Itu harus kita jaga, 10 malam terakhir itu kita jaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tiap lain ataupun juga dengan Qiraatul Qur'an Ini diantara amalan-amalan yang perlu dikerjakan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga disunnahkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah dan juga berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW sendiri beliau mengajarkan kepada umatnya di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah wal Hakim At-Tabarani min hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat dari hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araitu waqaf Lailatul Qadar ma aqul, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau misalkan aku itu waqaftu Lailatul Qadar, in waqaftu Lailatul Qadar ma aqul, kalau misalkan bertepatan dengan malam Qadar, apa yang aku harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah tentang doa apa yang perlu dibaca ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Artinya doa yang Rasulullah ajarkan diantara ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Jadi itulah malam yang perlu kita hidupkan. Karena Rasulullah sendiri itu menghidupkan malam Lailatul Qadar, Ahya'ul Lail, itu dengan apa? Syadda min az-zarab. Jadi beliau mengencangkan kakinya, wa'iqadha ahlah, dan juga membangunkan apa? Keluarganya, agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tidak beritikad, tapi tetap kita terus beribadah kepada Allah di waktu malam, di waktu malam hari. Allah alam kalau misalkan pekerja, apakah dia sanggup atau tidak menghidupkan malam? Ya. Jangan sampai malamnya ini begadang beribadah kepada Allah, besoknya expect. Jadi usahakan ya, ada istirahatnya, maupun nggak sampai misalnya full time, ya. Semalaman suntuk yang perlu dijaga malamnya, ya. Istirahat mungkin siangnya dijaga istirahatnya sehingga kita bisa menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cuma satu tahun, ya. 10 hari bisa nggak jaga 10 hari dalam satu tahun? Ya. Ini sudah tanggal berapa? 19 ya? 19, 20. Kita juga nggak tahu ini. Apakah ini masuk genap atau ganjil? Ya, baru kita masuk tanggal 30 Syaban. Ya. Kalau misalkan dia punya Ramadan ya tanggal, kalau misalkan masuk setelah tanggal 29, berarti apa? Ganjil kan ini? Harusnya ganjil kan? Ya. Makanya tetap kita waspada dari mulai 20 malam. Dan juga kita bisa tahu dari tanda-tanda, ya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya. Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, ketika malamnya itu dia itu cuacanya cerah dan juga lebih tenang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Jadi di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Dan mungkin kalau lebih terlihat lagi ketika pagi hari. Jadi cirinya termasuk tandanya ketika pagi hari itu mataharinya tidak terlalu kuat sinarnya. Ya. Jadi kalau antum melihat ketika terbit itu bisa kita lihat dan tidak menyilaukan. Jadi kalau misalnya kita melihat ke arah matahari kemudian kita mengarah ke lain itu tidak ada bayang-bayang. Berbeda kalau misalnya kita langsung lihat selain malamnya itu Lailatul Qadar itu sinarnya terlalu kuat. Mungkin kita tidak sanggup untuk melihat bulatannya. Kalau itu bisa kita lihat bulatan dari matahari pancaran. Itu di antara apa? Ciri malam Lailatul Qadar. Mungkin sampai kadang bisa sampai 2-3 jam itu matahari masih seperti itu. Terkadang. Yang pasti setelah terbit mungkin naik sedikit, ini di antara apa? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kalau misalnya di situ kita baru tahu ciri-cirinya itu, malam kita enggak dapat, rugi ya. Setahun, 10 hari dalam 1 tahun, ya Allah lah, apa kita nanti tahun depan bisa dapat lagi atau tidak, apa kita masih sehat atau tidak. Sekarang kalau masih ada kesempatan, ada waktu, itu dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun tuan malam kita dapat 5 jam, 4 jam, 3 jam, nanti kita hidupkan, ya. Kita hidupkan malam. Mulai dari 10 malam terakhir tanggal 20 sampai terakhir bulan Ramadan. Insyaallah kalau kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan juga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna